Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terutama ikhwah mu'takifin yang hendak menjalani i'tikaf. Tentunya seperti maklum adanya i'tikaf merupakan ibadah yang Allah sebutkan dalam Quran. Demikian pula tersebutkan di dalam sunnah. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Itu pula yang Rasulullah SAW sebutkan atau terbiasa dalam sunnah beliau, kana ya'takif fil ashril awakhir min Ramadhan. Bahwa kebiasaan Rasulullah SAW, Aisyah sebutkan radhiyallahu anha, beritikaf di 10 Ramadhan terakhir. Yang mungkin perlu diingatkan kalau hukum-hukum secara umum insyaallah antum ketahui, larangan keluar tanpa hajat yang penting. Cuman yang perlu mungkin ditambih bahwa i'tikaf itu lebih ke arah khulwat. Artinya orang menyendiri bermunajat, berkhulwat. Munajat kepada Allah SWT, banyak berzikir, tilawatul Quran, doa, dan yang semisalnya. Oleh karenanya dimakruhkan, seperti fuqaha sebutkan, untuk orang itu banyak berinteraksi dengan orang lain saat i'tikaf. Ngobrol, bicara. Artinya yang dikehendaki dari seorang mu'takif yang etika, benar-benar dia lepas dari dunia luar. Makanya disebut i'tikaf. Ukuf itu menepati satu tempat, di situ dia berhenti, tidak kemana-mana, itu ukuf. Seperti yang Allah sebutkan terkait musyrikin, ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aakifun, perkataan Ibrahim alaihissalam. Berhala-berhala apa ini yang kamu ukuf di situ, itikaf? Artinya di situ mereka musyrikin diam di tempat itu, dia gak kemana-mana, dia fokus di situ, khusyuk. Jadi ingkari karena itu hanya untuk Allah SWT, ibadah mulia di masjid yang 5 waktu ditegakkan di situ, Jumat. Ala kulli hal, kembali kepada tadi, bahwa sebisa mungkin antum terlepas dari dunia luar, tidak tersibukkan dengan yang lain-lainnya. Wa illa, apa perlunya itikaf? Apa arti itikaf kalau kemudian seseorang yang enggak ada bedanya dengan hari-hari lain masih sibuk ngobrol bicara dengan teman-temannya, masih sibuk ngurusi HP, komunikasi, bahkan mungkin syuhul, masih jalan bisnisnya misalnya lewat HP-nya, ini jual beli atau ini. Ya apa perlunya dia itikaf? Duduk aja di rumah, enggak ada bedanya. Diinginkan dengan itikaf orang lebih khusyuk atau lebih fokus untuk akhiratnya, untuk ibadahnya. Makanya kalau di zaman dulu khaimat di masjid itu penuh dengan kemah, semacam kemah, tenda, tenda kecil masing-masing. di masjid agar terpisahkan dari yang lain, tidak tersibukkan dengan orang-orang yang lainnya. Itu mungkin bekal antum yang beriktikaf di masjid, perbanyak qurbah, pendekatan diri kepada Allah, bermunajatlah banyak-banyak, amal ketaatan, tilawatul Quran, zikir, doa selama 10 terakhir. Dan itu yang Rasulullah lakukan, seperti Aisyah katakan, kana idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlah wa aqama laylah. Beliau kencangkan ikat pinggangnya, ditafsirkan salah satunya menjauhi istri-istrinya. Disebutkan demikian karena memang kebiasaan beliau itikaf 10 terakhir. Makanya menjauh dari istri-istrinya, lebih fokus dalam ibadah. Karena itu dilarang oleh Allah, seputar masalah bercumbu atau masalah syahwat dengan istri walaupun itu halal. Seperti yang Allah katakan, wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masajid. Jangan kalian mubasyarah, bermesraan atau berjumpa dengan istri-istri kalian sedang kalian beritikaf di masjid. Kecuali sebatas yang Rasul contohkan, disisiri rambutnya oleh beberapa istrinya. Ala kulli hal, itu mungkin perkara yang perlu diperhatikan bagi mu'takifin. Mungkin sudah pada tahu tempatnya masing-masing di atas. Waffaqakumullah limardhatih wa a'anakumullah ala ta'atih. Dengan segala kesederhanaan dan apa adanya khadamat yang ada dari ikhwanukum di kami di ma'had, mudah-mudahan itu mencukupi dan bisa membantu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.